الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الحاضرين والحاضرات من رحمة الله تعالى، الحمد لله kita panjatkan rasa syukur kita kepada Rabb semesta alamin, yang mana Allah Ta'ala memberikan rentak niat kepada kita untuk belajar dari salah satu ilmu yang jarang kita dapati di masyarakat ini, ilmu waris atau ilmu faraid, yang disebutkan di dalam hadis dhaif. Namun hadis ini diperselisihkan kedhaifannya, ada yang mengatakan hasan, ada yang mengatakan dhaif. Dan hadis tersebut sering dipajang di kitab-kitab faraid atau kitab-kitab mawaris. Bahkan Syaikh Shalih Fauzan pun menaruhnya di kitabnya Tahqiqatul Mardiyah dan menjadikannya sebagai fadilah termasuk ilmu faraid. Ia termasuk adalah ilmu yang pertama kali diambil, yakni dari muka bumi. Seandainya ilmu ini sudah tiada, sudah tidak pernah didengarkan oleh manusia, maka termasuk awal daripada ini rasna. Ilmu yang pertama kali diambil oleh Allah Ta'ala, kemudian menyusul ilmu-ilmu yang lain. Memang benar, wa'afillah anrahmullah. Walaupun mungkin ini hadis dhaif, namun secara realita, secara kenyataan, kita dapati mungkin satu kampung ya, ikhwan, antum tanya tentang faraid, antum tentang ilmu waris, antum tidak dapati. Antum di suatu lembaga kadang, satu lembaga tersebut yang bisa atau yang memahami ilmu ini hanya bisa dihitung dengan jari. Begitu juga nampak di perkuliahan-perkuliahan syariah, yang mana syariah sebagai syiar dalam penelitian din, di dalam mendalami tafaqquh fid din. Kita dapati ternyata para mahasiswanya juga kalau ketemu ilmu faraid juga lari. Kalau besok mau ujian faraid, besok mau imtihan, aduh, kepalanya langsung dipukul. Inilah kejadian di mana-mana. Sehingga nasihat oleh Syaikh Shalih Fauzan tentang ilmu ini, hendaknya para muhadarat atau masyayikh meletakkan muhadharah tertentu pada usbu' tertentu atau minggu tertentu digunakan untuk mempelajari ilmu ini, ya tadarusuna bainahum, saling mempelajari ilmu ini. Nah, ilmu faraid kenapa begitu mulia, ikhwah fillah? Dia tentunya ilmu ini seperti yang disebutkan oleh Atsar Umar bin Khattab, bahwa manusia itu memiliki kedua keadaan. Ada keadaan mati dan ada keadaan hidup. Adapun keadaan hidup tentunya diatur dengan fiqih. Tentunya diatur dengan kitabus shalah, kitabuz zakah, kitabul hajj, kitabul muamalah. Adapun mati tentang muamalahnya dengan manusia, apalagi tentang muamalah dengan manusia, itu diatur oleh satu ilmu yang namanya ilmu faraid. Muamalah apa yang bisa dilakukan seorang yang telah meninggal dunia selain ilmu faradh? Kitabul buyu' muamalah. Kitabul hibah muamalah. Tapi kita lakukan ketika hidup. Sehingga para ulama menyebutkan bahwa innahu nisful ilm, di antaranya adalah Umar bin Khattab, dia adalah setengah daripada ilmu. Artinya ilmu mati dan ilmu hidup. Di saat mati, ya inilah ilmu ini yang akan berlaku. Ikhwani a'izzai wa akhwati a'izzakumullah ta'ala. Dalam beberapa yakni sabda Rasulullah SAW yang diperselisihkan tentang kesahihannya, dari Amr bin Al-As, di situ disebutkan di halaman pertama, wasilah, ilmu itu ada tiga. Selain yang tiga, hanya sifatnya tambahan atau sekunder. Yang pertama, ayat muhkamah, ayat-ayat yang jelas ketentuannya, ahkam, yang membahas masalah hukum-hukum, bukan mutasyabihat. Dalam Al-Quran itu ada ayat muhkamah, ada ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat, sebagian ulama ahli tafsir menyebutkan yang tahu ilmunya hanya Allah Ta'ala. Sebagian ahli tafsir yang lain menyebutkan bahwa mutasyabih artinya apa? Hanya ahli ilmu yang mengetahui ayat-ayat mutasyabih ini. Terlepas daripada pengertian itu, hanya pengertian, hanya lafaz, apa hanya perbedaan pada lafaz. Kemudian ikhwani fillah a'azzakumullah ta'ala. Nah, yang kedua, ayat muhkamah. Ayat muhkamah itu jelas hukum maupun suatu ayat yang jelas tafsirnya. Kalau dia mau disebutkan sebagai ayat yang berbentuk hukum, lah inilah yang dimaksud ayatul muhkamah, yang berbicara masalah hukum-hukum. Nah, ada hukum di sana, hukum fikih, hukum tentang tauhid, tentang muamalah, tentang jihad dan sebagainya. Ini ayat-ayat al-muhkamah. Yang berikutnya, sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dilaksanakan. Nah, sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dilaksanakan. Tentunya ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang berikutnya adalah ilmu faraid. Selain tiga hal ini adalah fadlun. Hanya yakni sifatnya apa? Sekunder, bukan primer. Kalau manusia itu ibaratnya ada tiga hal. Sandang, pangan sama papan. Selebihnya itu adalah tidak membuat orang itu wafat gitu. Atau masih dikatakan layak sebagai manusia. Antum tanpa sandang, hidup sih hidup, tapi dikatakan apa? Tidak layak. Manusia kok enggak pakai baju. Tanpa papan, tidurnya di mana-mana. Enggak bisa ngontrak. Ya, hidup. Tapi dinamakan apa, kawan? Hah? Gelandangan. Nah, ada lagi yang paling utama, tanpa pangan enggak bisa hidup, kan, tuh. Nah, di tiga hal ini diibaratkan itu, subhanallah. Maka ini adalah perkataan yang sangat indah sekali memuji tentang ilmu faraid. Kemudian ikhwan fillah azakumullah ta'ala, banyak hadis-hadis yang lain tentang keutamaan ilmu faraid, di antaranya yang ini, kisah ini ternyata atau hadis ini berlaku zaman sekarang. Diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, ta'allamul faraid wa 'allimuha an-nas. Pelajarilah faraid atau ilmu waris dan ajarkan kepada manusia. Fa inni mar'un maqbudun, karena aku akan direnggut nyawaku, aku akan tiada. Ini Allah Ta'ala akan mewafatkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap manusia memiliki ajal. Ketika seorang ahli ilmu atau di sini malah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki ilmu dan dituntun oleh wahyu dari Allah Ta'ala, ketika diambil roh beliau atau wafat, tentu ilmu tersebut akan berangkat bersama wafatnya. Makanya sesungguhnya ilmu itu tidak diangkat, begitu saja. Namun diangkatnya bagaimana, Pak? Dengan dimatikan para ulama. Ketika orang ahli ilmu akan wafat, habis pula orang-orang, maka tinggal orang-orang yang bodoh. Dan ketika mereka tidak mendapatkan ahli ilmu di zamannya, ittakhadhu ru'usan juhal, mereka akan menjadikan seorang pemimpin yang bodoh. Fa'aftau bi ghairi ilmin fadallu, fasu'ilu fa'aftau bi ghairi ilmin fadallu. Maka mereka itu akan ditanya oleh para masyarakat, akan ditanya oleh mereka pengikut-pengikutnya. Fa'aftau, walhasil apa? Mereka berfatwa tanpa ilmu, fadallu, dan mereka sesat dan menyesatkan manusia. Nah, maka apabila kita melihat di sini, sedangkan ilmu, ya, itu tidak akan diangkat dan fitnah pasti akan tampak. Nah, ilmu ketika diangkat mesti akan fitnah itu tampak, sehingga dua orang yang bertengkar tentang pembagian warisan. Apa itu fitnah, Wan? Ini artinya fitnah itu dalam bahasa artinya emas diletakkan di api untuk dihilangkan kotoran-kotorannya. Itu fitnah. Secara istilah artinya ujian atau pencobaan yang membuat ujian tersebut akan bersih seseorang dari kotoran-kotoran. Namun fitnah ini kita tidak boleh untuk meminta, ya Allah berikan aku fitnah. Karena setiap manusia tidak tahu apakah dia tahan terhadap fitnah tersebut. Jikalau dia termasuk orang yang tidak tahan terhadap fitnah tersebut, bisa jadi dia adalah sebagai atau ibarat emas yang dibakar seperti itu, malah habis meleleh bersama kotoran-kotoran tersebut. Nah, dimaksud di sini fitnah dalam hadis ini, dia adalah ujian dalam harta, ujian dalam warisan. Coba lihat, kalau kita melihat ada orang tua meninggal punya warisan banyak. Dia kondisinya seperti wanita, dia punya paman banyak, atau orang tua ini punya saudara-saudara. Kira-kira menurut antum, si wanita ini ridho enggak itu uang-uang tersebut lari ke paman-pamannya? Hah? Padahal kalau orang tua ngaji itu biasanya nyariin buat siapa? Buat paman, buat saudara, buat siapa tuh? Hah? Buat anak sama istri. Bapak-bapak, saya mau tanya, Pak, bapak cari uang itu untuk siapa? Untuk anak sama istri. Ataulah dia sebagai wanita yang ada di rumah sebagai istri. Nah, ridho nggak kira-kira ini uang sebagiannya nanti nyamper ke mana? Saudara-saudaranya suami. Atau bahkan bisa-bisa tuh ke keponakan-keponakannya suami. Dalam ilmu waris ada sampai seperti itu. Maka bagi orang yang dalam hatinya masih ada unsur cinta sekali dengan dunia, dia akan, wah jangan dibagi secara faraid, atau cari orang yang mengerti faraid. Nanti akan lari ke sana. Sudah kita klaim. Selesai. Tidak usah bilang-bilang. Dan mereka, ahli waris yang lain, tidak tahu. Oh ternyata dia dapat. Tidak tahu. Nah, payahnya juga di situ, mereka berdua, ya, yang apa namanya berselisih tentang ilmu faraid, tentang pembagian warisan ini, mencari orang untuk apa namanya menyelesaikannya, tidak dapat. Yang ada hanyanya orang-orang yang sama-sama bodohnya. Nah, maka kalau antum dapati, kita kalau melihat yang di hukum KHI, kompilasi hukum Islam, ada di sana yang namanya waris pengganti lah. Ada yang di sana, nanti akan kita terangkan sedikit nanti insya Allah bagaimana konsep perwarisan yang ada di Indonesia. Nah, dari hukum yang tertera di dalam undang-undang maupun hukum yang tertera di dalam keagamaan. Tabiqani billah azakullah ta'ala. Kemudian banyak lagi hadis-hadis ini, mungkin antum tinggal baca sendiri. Nah, walaupun hadis-hadis ini diperselisihkan kesalahannya oleh para ulama, tapi dapat kita ambil faedah bahwa ilmu faraid ini sangat penting sekali dan penting untuk dipelajari. Kalau yang ini adalah perkataan yang sahih, tapi bukan hadis. Ini yang bisa menjadikan kita itu marem. Kadang-kadang sesuatu yang bukan hadis, namun perkataan para sahabat itu lebih marem daripada sekadar hadis dhaif. Nah, apa itu kata Umar bin Khattab? Ta'alamul fara'id fa innahu juz'un min dinikum. Pelajarilah ilmu fara'id, sesungguhnya itu bagian dari agama kalian. Kemudian Amirul Mukminin berkata lagi apa? Idza takallama falyatakallam bil fara'id. Jika kalian berbicara, maka berbicaralah dengan fara'id. Kalau ngobrol-ngobrol, maka ngobrollah sama fara'id. Nah, kalau ketemu ngobrolnya manusia atau ahli ilmu, itu ngobrolnya masalah ngitung warisan biar enggak lupa. Bukan kenaikan BBM. Nah, kalau ahli ilmu, kalau masyarakat silakan. Santri kalau ketemu malah ngobrolnya main bola. Nah, tidak cocok itu. Harusnya apa ngobrolnya itu kalau ngobrol ilmu fara'id. Ini kata Umar bin Khattab. Kemudian dan jika kalian bermain-main, maka bermain-mainlah dengan lemparan, artinya dengan memanah atau tombak melempar. Cuman jangan melempari kaca pondok ya, pecah nanti. Nah, silahkan antum titis-titisan itu boleh. Dengan apa? Dengan satu lemparan. Kalau di sini yang dimaksud sebenarnya panah. Mungkin di negara Indonesia kita dilarang kelihatan seperti itu karena belum ada wajib militer. Tapi bagi negeri yang ada wajib militer mungkin dipersilahkan, bahkan mungkin sangat dianjurkan sekali. Kemudian berkata Amir Mu'minin kembali, pelajarah ilmu faraid, ilmu nahwu dan ilmu hadis, sebagaimana kalian mempelajari Al-Quran. Nah, ini adalah termasuk fadilah daripada ilmu faraid. Lihat di sini Ibnu Abbas mengatakan, illa taf'aluhu, berkomentar tentang ayat Al-Quran, illa taf'aluhu, ini surat Al-Anfal ayat 73, illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Jika kalian tidak melaksanakan, hai kaum muslimin, tidak melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala, niscaya akan terjadi kekacauan di muka bumi dan kerusakan besar. Maksudnya apa hadis ini? Menurut ayat Al-Quran ini, surat Al-Anfal ini, kata Ibnu Mas'ud, nah, ya maaf, kata Ibnu Abbas mengatakan bahwa jika kita ketika membagi harta, illa taf'aluhu, jika kalian tidak melakukan pembagian harta sesuai dengan warisan, sesuai dengan ilmu faraid, maka akan terjadi kerusakan yang sangat besar. Pertama, apa kerusakannya itu? Pedot silaturahmi, putusnya silaturahim. Silaturahim itu apa artinya? Hubungan darah. Banyak antara laki-laki maupun apa namanya keluarga laki, keluarga perempuan, kadang nggak akur. Sebabnya apa? Mempermasalahkan warisan. Atau kadang kakak sama adik, jadi gak akur selama-lamanya. Satu malam musuhan tujuh keturunan. Karena masalah warisan. Padahal bapak ibu mereka dulu pas kecil rukun, subhanallah. Tapi anak-anaknya yang berantem. Disebutkan dalam sebuah hadis, layat semincan al-qadik, tidak akan masuk surga yang memutus silaturahim. Ini kan ancamannya sangat besar. Maka diantaranya adalah masalah warisan. Betapa banyak ikhwan bilang azabullah hanya masalah tanah, persengketaan tanah antara kakak dan adik menyebabkan pisah di dunia sampai di akhirat. Ibaratnya apa? Pisah di dunia, di akhirat. Di akhirat apa? Kenapa saya katakan pisah? Tuntut-tuntutan. Karena memang akan bisa menuntut orang yang terzalimi di akhirat, walaupun itu kepada saudaranya sendiri. Maka ketika ilmu faraid ini diterapkan di masyarakat, dan setiap kita memahaminya, tentu akan kerusakan ini akan menipis dan hilang. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu memberikan perumpamaan orang yang membaca Al-Qur'an. Ini asar perkataan sahabat dan hadis ya. Perumpamaan orang yang membaca Al-Qur'an dan tidak cakap atau tidak paham dalam ilmu faraid itu seperti mantel. Nah, antum tahu kalau mantel itu kayak apa? Yang biasanya untuk menahan dingin. Yang tidak berkerudung kepala. Nah, mantel itu yang paling sempurna adalah yang nutup kepalanya juga. Kenapa nutup kepala bisa indah, bisa sempurna? Karena yang dinginnya sesuatu di mana tuh tempatnya? Di antara yang dingin, yang perlu dilindungi, di mana? Di kepala. Coba antum hujan yang ditutup apanya? Nah, apa kakinya? Kepalanya yang antum tutup. Nah, maka mantel yang pas itu adalah yang ada tutup kepalanya. Ada mantel memang yang tanpa tutup kepala. Nah, tapi ini adalah mantel yang tidak sempurna. Mantel yang sempurna yang tertutup kepala. Maka dikatakan, yang paham Quran, dia kok yang namanya dia ini ahli baca Quran, namun tidak paham ilmu faraid, dia seperti orang yang pakai mantel tanpa penutup kepala. Seperti itu. Sebab Bapak Ikhwan, di dalam surat An-Nisa ayat 11 dan 12 serta ayat surat An-Nisa ayat terakhir diterangkan begitu jelas dan gamblang bagi yang tidak memiliki pemahaman, niscaya dia akan lewat, dia tidak akan memahami ayat tersebut dan nantinya juga akan bingung ketemu dengan ayat apa? Ayat Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ayat 180. Apa yang dia ketemui? Ternyata ayat yang 180 sudah dimansuh atau telah dihapus hukumnya oleh ayat surat An-Nisa ayat 11 sama 12. Sehingga ikhwani fillah azakumullah, diibaratkan orang yang pandai baca Quran namun tidak paham ilmu faraid seperti orang yang tak pakai peci, ibaratnya tak pakai penutup kepala. Beginilah ilmu faraid ikhwani fillah azakumullah. Ini merupakan pengetahuan dan kajian dari para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana mereka menjadikan ilmu Quran itu adalah ilmu sebagai pendamping memahami ilmu Al-Quran. Nah, ketika antum tidak paham ilmu Quran, saya pastikan bahwa antum tidak paham ayat 11 dan 12. Karena itu adalah ilmu Quran di sini. Dan ilmu Quran ini, kawan, ternyata yang langsung menentukan jatah-jatahnya itu Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan hasil istinbat dan bukan hasil apa ijtihad. Dia tertera jelas setengah walakum nisfu, dan bagi kalian setengah. Kalimat nisfu secara gamblang oleh Allah Taala sebutkan bagi perempuan yang ditinggal yang sendiri, wa in kanat wahidatan, anak yang sendiri, dalam surat An-Nisa ayat 11 dia mendapatkan setengah. Kalimat-kalimat ini semua ada dalam Al-Quran. Sehingga pembagiannya oleh Rabbul Alamin bukan lewat hadis saja, subhanallah, tapi dia adalah lewat ketentuan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya kita akan menengok sejarah dulu cara perwarisannya orang jahiliyah. Kata orang apa Islam ini tidak adil. Mengapa enggak adil? Perempuan kok diberi setengah daripada laki-laki. Bukannya perempuan itu justru zaman sekarang itu kerja. Justru zaman sekarang ini malah yang ngasih nafkah malah siapa? Perempuan. Nah, buktinya itu tempat saya itu bapaknya atau laki-lakinya itu jadi tukang ojek. Istrinya jadi pegawai di pabrik. Maksudnya bagaimana? Yang nganter itu suaminya, subhanallah ini, suaminya baik ini, mau nganter. Ini alhamdulillah mau nganter. Sebagian tidak mau nganter, tidur-tiduran di rumah sampai menghabiskan di Samsung. Ya. Nama biara itu apa namanya, ayam jago. Seperti itu. Kalau ada kerjaan ke sawah, kalau nggak ada ya tiduran di rumah ngasuh anak. Mereka protes, bagaimana kok Islam itu memberikan setengah, padahal laki-laki diberikan full. Nah, siapa bilang Islam itu nggak adil terhadap wanita? Kalau kita tahu sejarah dulu kala, antum tahu yang namanya zaman jahiliyah, istri itu nggak cukup satu. Jarang kita temui laki-laki istrinya satu, kecuali orang yang tak punya. Kalau orang punya, mesti istrinya lebih daripada satu. Mau dua, mau tiga, mau empat, mau lima, mau sepuluh bahkan. Macam sekarang masih ada tuh. Jadi infotainment. Ya. Ini punya istri sepuluh. Na'udzubillah min dzalik. Baik. Nah, istri yang banyak seperti ini tentunya yang jadi anak mahkota itu dari istri yang nomor satu, paling enggak dari nomor satu. Yang lainnya selir. Seperti kerajaan di Indonesia, begitu pula kasusnya. Ketika orang tua atau si bapak ini meninggal, maka warisannya itu bukan hanya harta. Tapi selir-selir itu tadi, itu jadi warisan. Dikisahkan di zaman jahiliyah bahwa kalau anak-anak mahkota ini mewarisi orang tuanya harta, plus juga mewarisi selir-selirnya. Gimana metodenya? Selir-selir tersebut dilempari handuk atau dilempari kain, siapa yang kena maka itu punyanya. Masya Allah. Jadi seorang wanita bisa dinikahi oleh siapa namanya? Bapak, dan oleh dinikahi oleh siapa? Anak. Nah, walaupun hukumnya zina ya, dua-duanya jadi zina. Karena mungkin istri ke-10 atau ke-11 yang anaknya juga sama. Ini adalah warisan. Na'udzubillah min dzalik. Inilah yang terjadi. Sehingga wanita itu sangat tidak dihargai di zaman dahulu. Adapun sekarang wanita diberikan penghargaan yang lebih jika dia setengah, dia sendirian, seorang ayah meninggal punya anak wanita sendirian, maka dia dapat setengah. Besar setengah itu. Kenapa kok enggak diberikan seluruhnya, Ustaz? Kenapa ya Allah? Kenapa enggak diberikan seluruhnya? Kalau kita mau lihat hikmah di antaranya, mengapa anak wanita enggak diberi seluruh harta? Dia itu perlu wali kalau mau nikah. Nah, kalau dicerai suaminya, perlu kembali ke siapa? Ke keluarganya. Maka di sini adalah paman atau saudaranya bapak. Nah, saudaranya orang tua ini memiliki apa itu namanya? Perwalian terhadap anak tersebut. Kalau orang tuanya meninggal, meninggalkan anak kecil satu wanita, siapa yang jadi wali, Ikhwan? Hah? Siapa yang jadi wali nantinya kalau mau nikah? Pamannya. Nah, maka lari ke paman itu, sisanya itu setelah istrinya atau istri si bapak ini dikasih. Istri bapak dikasih dulu 1/8, anaknya dikasih 1/2, sisanya diberikan paman. Agar ikut mikir. Ini anak punya apa? Ponakan ini yang melatih. Dan saya dapat warisan cuma-cuma. Mesti ada kewajiban. Saya harus memberi nafkah kalau anak itu kelaparan. Kalau hartanya kok habis, kurang hartanya, maka harus saya mencarikannya. Inilah Islam. Mengajari suatu keluarga untuk saling tolong-menolong. Mengajari keluarga untuk saling rekat hubungannya. Sampai paman. Bahkan keponakan itu mungkin diberi. Ketika pamannya tidak ada, keponakannya diberi. Tentunya nanti akan kita bahas bagaimana cara membagi warisan. Ikhwani fillah a'azzakumullah wa ta'ala. Sekarang di Indonesia ini mengapa enggak dijalankan ilmu waris mungkin bahkan di dunia. Tapi pada tepatnya kita akan membahas kenapa di Indonesia ilmu ini kok tidak digapai atau tidak dianggap suatu ilmu yang penting. Tepekwanjilah, sebab tidak dijalankan ilmu faraid ini diantaranya jauhnya umat Islam dari ilmu. Tentunya kalau enggak punya ilmu enggak mungkin. Kalau punya ilmu enggak mungkin mereka membagi harta warisan semaunya seperti itu. Dan ilmu ini karena mereka jauh dari Al-Quran dan maknanya. Nah, Al-Quran saya enggak ngerti artinya. Buru-buru ngerti arti Al-Quran, baca Al-Quran aja. Kalau di sensus, nah, itu enggak lebih daripada 30% masyarakat Indonesia yang bisa baca Al-Quran. Saya punya istilahnya pelajaran online ya, lewat jarak jauh sekitar 340 orang siswa belajar warisan. Saya cek akan kita adakan ujian hafalan atau baca, bahkan hafalan. Pertamanya hafalan Al-Quran surat An-Nisa ayat 11-12 bagi syarat untuk kenaikan kelas. Nah, yang bisa menghafal dari 340 paling 40 orang. Ini orang-orang yang betul ngajinya, yang kuat ngajinya, yang kalau majelis ilmu tidak pernah absen. Subhanallah. Ini apa namanya, orang yang mau belajar agamanya itu seperti ini. Bagaimana kalau yang jauh dari agama? Bisa-bisa cuma 1%. Nah, apalnya cuma Yasin sama Kulhu Falak Bina. Udah, itu kalau surat apa yang dibaca Kulhu Falak sama Bina. Udah, itu toh. Nah, bisa baca Yasin aja sudah jadi pimpinan, ya, dalam Yasinan. Baik. Setelah itu saya turunkan derajatnya. Sudah, kalau itu baca Quran. Dengan bacaan yang belepotan seperti itu, berusaha. Enggak nyampe 100. Ini padahal orang ngaji. Maka bisa saya katakan, saya simpulkan dari sampel seperti itu, berapa persenkah umat Islam yang paham baca Al-Quran, apalagi memahami maknanya. Nah, cinta, aku ngasih semua cinta. Cinta Nabi, ngakunya cinta. Ya. Kalau buat apa acara maulidan, wah rame. Nah, semua katakan cinta. Oke, sampai buat lep tembangnya cinta Quran atau cinta Nabi dan sebagainya itu. Namun kalau disuruh melihat ke praktek ibadah langsung, nah, mereka lari tunggang-langgang. Nah, ini konjilah azabullah yang ada sekarang ini. Walhamdulillah pondok-pondok pesantren menjamur di mana-mana. Untuk kalangan orang-orang yang umur 30 tahun ke atas mungkin sedikit kita dapati yang bisa membaca Al-Quran atau memahami makna Al-Quran. Semoga generasi muda kelak, ikhwan. Kita ketika memiliki anak, kalaulah tidak mau masuk pesantren, jangan lupa agama harus antum pantau agar kelak dewasanya dia tidak nol terhadap agama Islam. Ikhwan fillah, yang berikutnya. Mungkin di sini ilmu para itu dianggap membosankan. Anda baru berapa menit sudah mau ngantuk ini. Baik, padahal masih pagi jam 9. Baik, ketika kita disuruh nonton film, ya, film, saya yakin lebih serius daripada, lebih asik, ya, lebih fokus daripada suruh dengarkan ceramah apalagi masalah warisan seperti ini. Nah, ini memang membosankan karena banyak para syayatin, ya, yang menggelayut. Entah ilmu apa pun, terutama kalau mau ilmu ngaji, ya, kalau ilmu akidah, lalu ustaz itu kalau lagi ngajar akidah, nggak nyampe 5 menit sudah ada yang amok di kelas. Nah, masalah akidah, karena semakin ilmu itu semakin yang kira-kira itu urgen, ya, nggak banyak ikhtilafnya, ya, nggak banyak ikhtilafnya. Kalau sering ada ikhtilaf, orang itu melorot, gitu. Kenapa? Karena sering ada perpecahan, suka itu pecah gitu. Tapi kalau yang namanya, oh nggak ada istilah, adanya ini A, B, C, D diurutkan terus. Nggak pernah dia bilang A itu ada yang jenis A merah, ada A kuning. Mungkin orang itu akan nggak ngantuk. Tapi ketika itu adalah hal yang monoton begini, penanaman dogma bisa dinamakan penanaman akidah. Kemudian ikhwan, pembicaraan mengenai warisan ini dianggap tabu kadang-kadang. Ya, anak tulis ini memang sering salah pandang, orang itu memandang begini. Orang tua itu baru wafat kemarin, kok sudah ngobrol masalah warisan. Jadi, piye, gitu. Karmu piye, bapak lagi sedo kemarin kok sudah membicarakan warisan. Padahal nggak ingin membicarakan warisan, ditanya, sedo ini sedo kemarin kapan pak? Sudah 2 tahun yang lalu, masya Allah 2 tahun yang lalu masih dikatakan baru kemarin. Terkadang orang yakni Indonesia, saking ya mungkin menjaga perasaannya, sehingga menyatakan bahwa baru aja kemarin wafat kok mau diperjelas, padahal mau minta warisan gitu. Padahal sebenarnya bukan itu sebenarnya. Agar aset yang sudah ada Karena harta itu macam-macam, ikhwan. Harta warisan itu bukan satu jenis. Coba, alih-alih harta warisan juga. Uang, rupiah yang ditabung itu termasuk harta warisan bukan? Termasuk. Emas yang ada di dalam laci, isinya emas, batangan seperti ini, ya, banyak gitu. Itu termasuk warisan. Perabot rumah tangga juga termasuk warisan. Nah itu kalau nggak diperjelas statusnya nanti milik siapa, ya nanti bakalan diambil oleh salah satu orang yang mungkin berkuasa di situ. Nah, percaya apa nggak percaya, sering orang yang bertanya kepada saya, Ustaz, saya mau bagi warisan begini-begini-begini ini. Saya mau tanya, emang warisannya itu aja? Enggak, Ustaz. Dulu kala ada emas-emasan, ini begini-begini. Tapi yang megang walalang sekarang yang megang siapa enggak tahu. Ya sudah habis ya, dijual. Lagi uang, ikhwan, ada uang segepok di lemari, namanya begitu. Syekh siapa namanya? Yang di Pekalongan itu? Nah, yang jualan kuningan itu? Masya Allah. Nah, itu dibuka lemarinya isinya apaan tuh? Bukan emas, tapi apa? Uang, beruang gitu ya. Uang dari kertas. Di situ ada yang 100 ribuan, 200 ribuan. Tayyib, kalau wafat orangnya. Nah, diambil oleh ahli waris kepok, gitu, buat jajan apa? Buat plesir. Nah, sekepok lagi orang yang lain. Siapa yang ikhwan yang tahu? Maka lebih baik itu ditotal, totalan istilahnya tuh. Selesaikan ini perkara-perkara seperti ini. Yang sesuatu bisa dibagi secara langsung itu dibagi. Jangan pakai perasaan. Ada uang, jelas. Kata orang itu uang itu lunyu, ya. Apa itu? Berarti lunyu. Apa artinya? Uang itu licin. Memang segala sesuatu uang itu bisa melicinkan sesuatu. Seret ya, kasih uang licin. Maksud saya itu apa? Uang itu kok licin? Cepat habis. Nguapnya juga cepat. Maka dari itu, hal yang kira-kira bisa dibagi langsung, cepat dibagi. Nah, untuk membagi itu perlu mengetahui ilmu waris. Enggak bagi ke sini, anak-anaknya limau, ya, tak kayak itu doang, gini-gini. Enggak seperti itu. Caranya enggak seperti itu. Sehingga, ikhwan fillah, azakumullah, hendaknya pembagian ini tentunya jangan menjadikan tabu, karena yang bisa dibagi langsung bukan mesti kok warisan itu dibagi, tanahnya itu dipecah-pecah, langsung dipecah-pecah atau rumahnya dibongkar-bongkar. Nah, kamu bagian pintu, kamu bagian karpet, kamu bagian kaca, kamu bagian genting, ubah nanti. Mungkin hal-hal yang seperti itu bisa diduiti. Ya. Siapa ini berapa persen kepemilikan rumahmu, kepemilikan kamu terhadap rumah ini berapa persen, si wanita ini memiliki rumah ini berapa persen. Kalau sudah jelas prosentase-prosentase dari masing-masing individu keluarga, itu nanti yang punya, saya punya duit ini, saya tomboi gimana? Nah, lebih baik seperti itu kan, gak lari ke tonggo, gak kemelian gitu kata orang Jawa. Gak lari kemana-mana, tapi keluarga sendiri itulah yang membelinya. Nah, ini peran ilmu waris di sini. Nah, kadang-kadang ada yang mengatakan begini, sudahlah, tidak usah repot mencari ulama. Mari kita bagi aja sesuai keriduan. Ya, podo-podo itu, ayo. Bagi podo, ayo dibagi padar, ayo. Ya, kalau ngepas, tidak masalah. Punya anak 5, laki-laki semua. Ayo. Bagi 5 orang, ya selesai, tidak masalah. Sekarang begini, punya anak 3, perempuan semua. Meninggalkan istri, 3 anak perempuan. Si perempuan rembuk, udah kita bagi bareng-bareng. Ya ibu gak dikasih, oh ibu dikasih, udah. Kita bagi 4, seret-seret-seret gitu. Dia gak ingat, padahal ada saudaranya bapak. Nah saudaranya bapak ini punya hak. Tapi karena gak ngerti ilmu waris, gak mau nanya ulama, akhirnya saudaranya bapak itu pas bangun-bangun di akhirat, bangun dari kuburan, dan kuburan di mahsyar, kamu tak kasih tahu. Kamu itu punya jatah di situ. Jatahnya di mana? Dikasih tahu jatahnya di mana? Di keponakan-keponakannya dimakan, dibagi rata sama mereka. Kan begitu. Makanya kata dulu nama ini muflis. Kalian tahu enggak orang yang namanya muflis? Siapa itu muflis? Bukan muflis ya, muflis. Muflis itu bangkrut. Kalau muflis itu orang yang sukses. Nah, orang yang datang di hari kiamat membawa sholat, membawa zakat, membawa haji, membawa amal-amal soleh. Namun ketika itu ditanya, kamu telah makan harta ini, memukul orang ini, mengucapkan kata-kata kotor kepada ini, kulan. Maka akhirnya apa? Dia itu diambil kebaikan-kebaikannya untuk nomboi apa yang ia lakukan tadi. Terus kalau gak cukup, apanya yang diberikan? Dosa-dosa orang yang didolimi diberikan kepada fulan yang mendolimi tadi, yang muflis tadi, bangkrut akhirnya. Sudah selesai itu, lempar ke neraka. Alhamdulillah. Sehingga bagi rata, udah gak usah cari ilmu yang orang yang ngerti ilmu warisan. Bisa jadi kita mengharamkan atau melarang, mencegah dari orang-orang yang aslinya berhak, terus mereka gak dapat apa-apa, dan akhirnya uang-uang tersebut lari kepada kelompok tertentu dari orang atau ahli waris. Nah, mereka bagaimana statusnya di hari kiamat? Mereka gak tahu. Siapa yang gak tahu? Ya orang yang punya hak. Mereka dapat menuntut haknya di hari kiamat. Karena hak walaupun sepeser pun ikhwan fillah jazakumullah akan dituntut, bisa menuntutnya. Karena Anda bertanya kepada antum di hari kiamat, ketika antum itu kepayahan, ya toh? Kepayahan. Dan tidak ada cara lain untuk mendapatkan minuman ibaratnya. Ada minuman ini dipegang apa? Dulur antum. Dan Allah Ta'ala kasih tahu mamanya, ini punyamu, ambil. Antum ambil gak? Oh enggak, ucap buat dia. Siruna ala anfusin walaukan nabi kosok-kosok. Enggak berlaku lagi di situ. Isinya orang rebutan harta. Bukan rebutan harta, rebutan pahala. Makanya yawma yafirul mar'u min akhi. Orang itu lari dari apa saudaranya. Bahkan dari anak lari dari ibu. Ibu lari dari anak. Seperti itu. Karena saking butuhnya kita terhadap sesuatu yang bisa kita pakai di sana. Nah, maka ketika seseorang diberitahu antum punya hak di sana, wah akan dituntut. Antum akan nuntut, antum gak akan mengikhlaskan begitu saja. Nah, kecuali Allah Ta'ala telah memberikan antum kelonggaran mungkin, ya. Antum longgar, antum nikmat. Dia antum lihat, oh dianya yang sengsara, sudah ya Allah, ana ikhlaskan. Antum akan dapat pahala dari Allah bagi pahala sedekah, dan dia tidak dikurangi pahalanya atau tidak ditimpai dosa. Nah, ini urusan lain kalau seperti itu. Namun toh tetap antum akan mendapatkan hak. Haknya berupa apa? Mengambil pahala dia atau antum mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah azakumullah taala. Kadang masyarakat itu lebih mengutamakan adat. Kasusnya di Indonesia ini ya tentunya ini seperti Padang ya. Padang itu bahwa rumah ini milik siapa? Wanita. Rumah keprabon, tanah dan yang lainnya. Rumah, tanah dan lainnya. Pokoknya yang berunsur dari bumi seluruhnya. Bahkan harta kekayaan itu milik wanita. Bukan milik laki-laki. Karena laki-laki ketika sudah pergi, ketika sudah dewasa, dia dianggap harus pergi dari rumah. Ngikut siapa? Si wanita yang dinikahinya. Karena wanita tersebut telah menyediakan sandang pangan papan. Insyaallah ya. Nanti kalau nikah sama orang Padang, tanyakan ini hartanya siapa? Dan ini subhanallah kiyahanka dulu kala sudah mengupayakan dengan berbagai cara untuk merubah adat ini dan tidak mampu. Akhirnya beliau di Jakarta. Ini saya sebutkan secara panjang tentang itu. Masalah warisan di Padang sampai sekarang belum bisa berubah adatnya. Dan sulit sekali, kecuali mungkin di kalangan-kalangan memang keluarga tersebut sudah salah, sudah mengerti jin, baru bisa berubah. Nah, ikhwani fillah azakumullah ta'ala. Malah adat Jawa itu ada benernya, cuman ada kelirunya juga. Ada Jawa itu ada namanya sepikul sak gendongan. falsafah Jawa itu katakan apa? Sepikul gendongan. Sepikul itu untuk laki-laki. Laki-laki mikul. Kalau wanita apa? Gendong. Nah, tumbu. Yang saya tumbu apa tenggok gitu. Tenggok apa? Tenggok itu ada dua. Itu untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan, satu. Kalau laki-laki kok mikul yang satu tenggok? Jungkel. Leres betul. Betul apa tidak? Iya, seperti itu. Makanya laki-laki dapat dua tenggok. Nah, kalau wanita dapatnya berapa? Satu tenggok. Maksudnya falsafah ini mengatakan bahwa laki-laki bagiannya dua kali lipat wanita. Nah, ini kalau unsur salahnya bagaimana? Saya juga memuji, juga akan mencela juga di sini. Bukan mencela maksudnya, ya mengoreksi. Koreksian saya di sini, ada falsafah Jawa mengatakan wong tua yen mangku mati. Orang tua kalau dipangku mati. Maksudnya gimana? Wong tua yang dipangku mati. Ada yang paham? Gimana maksudnya? Coba antum kalau rumah itu, yang depan itu yang mahal apa yang belakang yang murah? Rumah antum di jalan raya, dekat jalan raya nih, dekat jalan Solo Wonogiri. Bapak rumahnya tentunya punya halaman. Nah, orang tua itu enggak boleh di depan. Orang tua harusnya di mana? Belakang. Kalau yang dipangku, mau enggak mati gitu loh. Paham maksudnya? Jadi kalau yang lebih tua sebagai kakak enggak boleh itu di depan. Yang depan itu adalah bagian apa? Yang muda. Makanya kalau umpamanya ada dua halaman, halaman depan sama halaman belakang sama rumah keprabon, yang depan itu enggak mungkin barep. Mesti yang barep taruh di mana? Di belakang. Nanti depannya rumah keprabon biasanya dikasih siapa? Anak. Plus dikasih halaman, subhanallah. Seperti itu. Namun sebagian adat sudah luntur, alhamdulillah. Namun lunturnya tersebut dari lubang biawak menuju lubang buaya. Maksudnya apa? Lubang biawak itu seperti itu. Ya. Lubang buayanya bagaimana? Laki-laki dan perempuan disamakan. Sami mawon. Malah lebih zalim daripada yang pertama. Kemudian ikhwani fillah jazakumullah ta'ala. Yang berikutnya nomor berapa ini? Ini nomor 6. Ini nomor 5 nya wala alam kepotong ya. Intinya tamak di sini nomor 5 nya. Bahwa manusia itu sebenarnya berusaha untuk mendapatkan dengan sekuat tenaga, meskipun kadangkala membuat mereka melakukan peranggaran yang melanggar aturan syariat. Iya, sering terjadi seperti itu. Dan tentunya begini, ini gabungan juga sama ungkapan yang penting asal sama-sama rela dan ridho. Nomor 6 ini sama dengan yang nomor 5. Saya akan menyampaikan bahwa kalimat yang penting asal sama-sama ridho ini sebenarnya kadang-kadang diungkapkan oleh wanita. Saya koreksi begini. Kalimat yang penting asal-asal sama ridho ini, saya akan tanya, yang ridho itu yang mana? Yang laki apa yang perempuan? Kan pernah ada seorang itu mendapatkan jatah, jadi 3 perempuan sama 2 laki-laki. Harta warisannya taruhnya 500 juta. Setiap orang mintanya ridho, bisa kita ridho baginya sama. 100, 100, 100, 100, 100. 500 habis, sahih? Sudah habis. Setelah itu, saya bilang kepada mereka bilang kepada saya, Ustaz, bagaimana kalau uang 500 juta ini saya bagi dengan keriduan kami sama-sama ridho? Hey, boleh? Saya bilang, sah-sah saja. Yang nanya perempuan. Saya pengen nelpon, pengen ditelepon sama yang laki-laki. Telepon sama yang laki-laki. Yang laki-laki telepon ke saya. Antum benar, ingin membagi warisan itu sama-sama ridho, ya ini dibagi rata. Terus dia bilang, iya kan. Antum udah tahu jatah antum berapa? Belum tahu. Kasih tahu ya, kata antum. Kan 500 tuh. Perempuannya berapa tadi? 3 ya. Laki-lakinya berapa? 2. Laki-laki punya 2 kepala. Berarti laki-laki dianggap berapa? 4. Nah. Perempuannya 3, berarti 7 kepala. Baik? Kan 7 kepala kan? Karena laki-laki dianggap 2 kepala. Kalau perempuan dianggap 1 kepala. Kalau 3 sama 4 sama dengan 7. Bisa dipahami sampai sini? Nah. 7 kepala. Tapi uang 500 dibagi 7 berapa kira-kira? Coba pakai kalkulator. Hitung. 70 sekian, ya kan? Nah, intinya begitu. Baik. Kasih tahu. Antum itu jatahnya per laki-laki aslinya 150-an juta. Nah, aslinya hampir 150-an juta. Sedangkan yang wanita-wanita itu jatahnya per orangnya sekitar 70-an juta sekian. Wah. Kok banyak ya? Oh gitu saja. Nah, saya kira saya itu paling cuma 100 lebih dikit gitu. Nah, saya mau tanya, antum ridho enggak? Dah, enggak usah bilang-bilang, karena enggak bilang-bilang nanti. Ridho enggak? Ya, kalau segitu saya enggak ridho. Jadi keridhaan itu timbul dari karena ketidaktahuan begitu. Ibaratnya antum beli kucing, ya, kan? Beli kucing di dalam karung. Karena beli ini 1 juta, katanya kucingnya ini indah sekali, ya, boleh dibuka rembesan. Atau antum mau nikah sama seorang akwat, akwatnya dicadarin, tidak mau dibuka, ya. Maunya dibuka kalau malam pertama. Udah antum maharnya mahal-mahal, ya, 50.000 US dollar, namanya. Sampai di kamar, waduh, ini sama tetangga saya, cakep tetangga saya ini. Sehingga gitu Alhamdulillah, maka perlu pengetahuan yang sedetail-detailnya. Jadi kalau mau bagi rata itu sedetail-detailnya. Jadi tidak asal apa namanya, terus bagi rata daripada ribut. Nah, kalau kalimat daripada ribut terus dibagi rata, keluar dari omongan laki-laki. Artinya apa? Laki-laki ini belum ridho. Maka dari situ, kalau kalimat-kalimat daripada ribut, udahlah bagi rata aja. Daripada ribut bagi aja. Nah, ridho kok udah bagi rata aja. Itu sebenarnya orang ngelulu. Bahasa Jawanya apa? Ngelulu. Maka hendaknya yang seperti ini, hendaknya seseorang itu membaginya dibagi dulu secara hak, secara benar. Maka ilmu waris itu akan dipelajari di muka bumi. Namun kalau tiap hari ketemunya orang bagi rata, sudah ridho, bagi rata semua ridho, bagi rata ridho, hilang itu ilmu waris. Kan begitu? Sahih lah. Sahih. Seperti inilah kondisinya. Karena manusia yang ada maunya kapan. Dan Evangelia Azzaqumullah, apabila nanti kalau mau bagi rata pun, ketika mereka mendapatkan jatah, ada dua model. Mungkin langsung jadi bagi rata, tapi setelah tahu jatahnya, atau diberikan dulu masing-masing. Nah, diberikan dulu. Ini uang. Silahkan kalau mau infak kepada saudari-saudari. Nah, infak nanti keluarnya kecil-kecil. Enggak gede. Sudah dapat masalahnya. Seseorang itu kalau sudah dapat, sudah ngerti, di kantong, mau diinfakin. Wah, kalau mau nginfakin 20 juta, gede banget ini. Saya buat beli apa namanya tanah jadi. Seperti itu manusia itu. Tabarakallah azabullah. Yang berikutnya, merasa hukum waris ini tidak adil bagi wanita dan melanggar HAM katanya. Subhanallah. Baik. Inilah yang sering diucapkan oleh orang-orang munafik ini. Bahwa wanita mendapatkan sedikit daripada laki-laki. Sebenarnya enggak semua seperti itu. Ibu sama ayah itu diberinya sama. Seorang coba surat An-Nisa ayat 11. Kalau mereka itu punya anak, seorang mayit punya anak laki-laki, ya. Kemudian anak laki-laki tersebut dia punya anak laki-laki, terus bapak memiliki meninggalkan ibu sama bapak, ibu perempuan apa lagi? perempuan. Bapak perempuan apa lagi? Laki. Kan laki sama wanita. Mereka berdua setiap orangnya mendapatkan 1/6. Kan sama. Kemudian saudara seibu. Inka narojul yuwa bukala latin awim ra'atun walahu akhun uktum falikul liwahidin minhumas sudus. Jikalau seorang yang mati tidak punya ayah, tidak punya anak laki, maupun tidak punya ayah, anak perempuan, dan memiliki saudara seibu, hanya memiliki saudara seibu, maupun saudari seibu, maka setiap orangnya mendapatkan 1/6. Jadi sama, laki-laki sama perempuan di sini. Yang beda itu kasus-kasus tertentu, anak, hanya anak, sama saudara atau dari kandung kalau ketemu. Dan itu toh, selainnya sama. Oh, sama satu lagi, istri sama suami. Kalau buda mati, ya buda, maka jandanya, kalau seorang mati, dudanya mendapatkan 1/2 atau 1/4. Kalau janda mendapatkan 1/4 maksimal atau 1/8, jadi separuh. Hanya 3 jenis yang mendapatkan lebih kurang daripada darah laki-laki. Apa itu? Saya sebutkan keturunan laki-laki maupun perempuan itu mesti 2 kali lipat 2:1. Saudara atau saudari kandung maupun saya itu mendapatkan 1/2 daripada laki-laki. Kemudian satu lagi apa? Jenis suami atau istri. Ini yang laki-laki lebih besar daripada wanita kalau yang meninggal wanita. Wallahualam. Hanya 3 ini. Selainnya itu tidak disebutkan. Bahkan malah disebutkan sama dalam Al-Quran. Tapi kemudian di sini ada konsekuensi sebenarnya. Untuk laki-laki kok mendapatkan lebih banyak? Kita lihat anak laki-laki dan anak perempuan, laki-laki mendapat lebih banyak. Karena apa nanti? Seorang wanita kalau menikah, siapa yang berhak menjadi walinya? Paling pertama berhak saudaranya. Kalau sini gadis ya, masih gadis. Ayahnya udah mati, ya. Kakeknya udah mati. Maka larinya ke mana? Ke saudara laki-lakinya. Nah. Kalau saudara laki-lakinya udah enggak ada, ke mana? Ke anaknya saudara laki-laki. Kalau anaknya saudara laki-laki sudah enggak ada, ke mana? Ke paman baru. Seperti itu. Maka mereka ini yang mendapatkan asoba, mendapatkan banyak jatah seperti ini, ikhwanillah, jazakumullah, ada hak di situ, ada kewajiban di situ. Kemudian berikutnya kewajiban nafkah. Itu kalau lihat anak laki-laki seorang meninggal, dia punya anak satu wanita kecil, kemudian satu yang laki-laki kecil. Yang ngasih nafkah untuk anak yang kecil ini siapa? Saudaranya. Bukan ibunya, ibunya menyambut kawin, enggak, itu saudara, walaupun sudah punya anak istri. Walaupun si saudara ini sudah punya anak istri, harus ngasih nafkah di adik-adiknya sama ibunya malah. Jadi si wanita yang menjadi suami, istrinya si saudara laki-laki ini tadi, ya, jangan terus mas, kok gue cek ngewangi sama? Adikmu kalau mbokmu, lah aku mboko. Yang gue bujuk. Dia masih ada kewajiban memberi nafkah. Kafafil mar'i isman dalam sebuah hadis. Kafafil mar'i isman an yudayi man ya'ul. Cukup seorang itu dikatakan berdosa apabila dia itu menyia-nyiakan orang yang wajib ia tanggung. Dia wajib menanggungnya. Maka kalau enggak, dia berdosa. Di akhirat dia dihitung oleh Allah sebagai orang yang berdosa. Nah, makanya mendapat warisan lebih banyak. Dan konsep laki-laki tentunya bekerja, wanita yang diberi nafkah. Kalau wanita mau cari uang, itu perlu persyaratan, harus gak boleh ikhtilat, ya. Terus apa lagi di situ? Tidak safar. Wanita bolak-balik ke Cina, Indonesia, Cina, Indonesia, Cina, Indonesia, menjadi apa? Mungkin kerja di sebuah lembaga asing atau perusahaan asing, akhirnya dia bersofar bolak-balik. Kapan itu ngopeni anak sama anak-anaknya? Seperti itulah ikhwanillah azakumullah. Wanita pun bekerja ada batas-batasannya. Beda dengan laki-laki yang tanpa batas, mau kemana saja dia boleh bekerja. Sehingga dia memberi kewajiban nafkah itu lebih daripada sekadar seorang wanita dalam bekerja. Kemudian yang berikutnya masalah KHI. Nah, masalah KHI atau kompilasi hukum Islam di Indonesia ini ada dua hukum masalah waris. Dan pemerintah Indonesia alhamdulillah mempunyai lembaga khusus tentang peradilan waris. Ini salah satu hal yang menggirakan sebenarnya. Masalah waris itu ada dua jenis. Dan kaum muslimin itu diberikan khusus ada lembaganya, namanya pengadilan agama. Sedangkan kalau pengadilan negeri itu untuk ya ini konvensional, untuk seluruhnya, untuk nasional dengan agama agung. Maka mereka membuat undang-undang perdata yang diambil oleh hukum barat, dari hukum barat awalnya, dan dipadukan dengan hukum adat. Nah ini yang menjadi patokan di dalam hukum di Indonesia di undang-undang hukum perdata. Kemudian yang kedua ada hukum pengadilan agama. Dia memiliki suatu buku dari keputusan presiden zamannya Presiden Soeharto rahimahullah, beliau memberikan keputusan tentang adanya satu panduan buku yang berjudul Kompilasi Hukum Islam. Dia mengatur tiga hal. Gak ada potong tangan, gak ada. Cuma tiga hal. Pengadilan agama Indonesia itu tiga hal. Pertama, perundang-undangan masalah perkawinan. Tentunya perkawinan dan perceraian. Ya, syukur dibuatin undang-undang. Gak ada undang-undangnya repot. Itu mau kemana. Nah, kedua, hukum perwarisan. Diwaris. Yang ketiga, hukum perwakafan. Udah tiga tau ini. Kawin, waris, atau wakaf. Nah, ini dibuat sedemikian rupa. Namun sayangnya pencetusnya waktu itu, yaitu para ulama di zaman waktu itu, tidak bisa sekarang majelis ulamanya yang membuat itu masih juga sedikit-sedikit terpengaruh dengan hukum adat maupun hukum undang-undang. Saya koreksi di blog saya tuliskan tentang masalah koreksi yang terhadap hukum kompilasi hukum Islam. Bisa dibuka di www.abu-riyad-blogspot.com. Dan nanti akan anda tuliskan web saya. Nah, ini baru pertama ya, belum masuk pelajaran ini. Muka kima tak baru. Dan nanti akan saya tuliskan insyaallah buat saya yang berkenaan tentang itu. Sekali bismillah azza ta'ala, maka di sana ada sedikit seperti koreksian saya di sini, hukum waris pengganti. Nah, hukum warisan anak adopsi. Anak adopsi ada waris dalam hukum ini. Dalam Departemen Agama, anak adopsi itu tidak dikatakan anak adopsi sebagai nasab. Masya Allah, terbagus. Jadi kalau seseorang mengadopsi anak versi undang-undang negara, BIN-nya diganti. Tapi kalau dengan undang-undang Departemen Agama atau di KHI, itu nggak boleh diganti. Dilarang mengganti. Nah, bagus kan? Itu bagus. Namun, dalam warisan repot, karena BIN-nya nggak ada, maka diadakan namanya wasiat wajibah. Waduh, apalagi wasiat wajibah. Wasiat wajib, gitu loh. Dari mana? Dari ayat Al-Quran. Kutiba alaikum idza hadar ahadakumul maut in taraka khairan wasiyatan lil walidain. Itu ayat Al-Quran Al-Baqarah ayat 180. Coba ada para santri ingin baca Al-Quran. Itu telah diwajibkan kepada kalian wasiat. Nah, makanya wasiat wajibah diputuskan oleh apa? Pengadilan. Jadi kalau anak yang diangkat atau diasuh, anak asuh atau anak adopsi, walaupun BIN-nya nggak ada, tapi dia sudah bersamanya, dan orang tuanya tidak punya anak dan tidak punya apapun, maka si anak tersebut, anak angkat tersebut mendapatkan sepertiga dari hartanya orang tua, diberi judul wasiat wajibah. Walaupun si bapak tadi, bapak angkat tadi nggak pernah mengucapkan, kamu tak wasiati le begini-begini, enggak. Tapi sudah secara otomatis. Asal anak adopsi nuntut ke pengadilan, Pak Hakim, saya minta wasiat wajibah bapak saya. Akan diberi wasiat wajibah sepertiga. Klaim terhadap wasiat wajibah. Nah, ada nggak dalam Islam? Tak ada, nggak ada. Sekarang ini adalah Alhamdulillah. Mungkin kalau anda ingin tahu, silakan aja beli KHI itu, buku KHI di mana-mana ada. Ya. Kemudian yang berikutnya, tidak adanya badan hukum negara yang mengatur secara paksa. Jadi peradilan agama yang ada di Indonesia ini hanya sekedar keputusan yang tidak dipaksakan, tidak pakai tentara. Pokoknya ada persengketaan waris, tidak mungkin tentara datang, ayo kamu harus digusur begini, tidak ada. Itu cuma diarahkan begitu, seperti sekedar himbauan. Pola lah mungkin perkembangan-perkembangan selanjutnya ada klaim, nanti itu bisa jadi di akte notaris kan perlu dibantu gitu, harus ke notaris, kemudian ke pengadilan negeri. Jadi tidak cukup di pengadilan agama saja, harus naik banding. Bahkan kalau seandainya yang menggugat atau yang tergugat tidak mau dengan pengadilan agama, dia bisa naik banding ke pengadilan negeri. Akhirnya kalah juga sama mawar. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya, umat Islam ini di sini masih rancau dalam memaknai arti hibah. Hibah itu artinya apa? Hibah bukan riba, bukan pakai ha, ya. Hibah. Kemudian wasiat. Kemudian warisan. Ini bingung apa itu hibah, apa itu wasiat, dan apa arti warisan. Nanti setelah kita jabarkan masalah ini. Ikhwan fillah rahimakumullah, kita break dulu mukadimah ini. Ini baru mukadimah. Nanti insyaallah 10 menit lagi kita akan lanjutkan tentang inti daripada daurah ilmu waris dari istilah syar'i. Kemudian apa yang harus diselesaikan sebelum warisan dibagikan, hukum perwarisan, syarat pembagian warisan, salah satu faktor penyebab seorang mendapat warisan, sifat pewaris yang mengahli dirinya untuk mendapat warisan, hukum pewarisan istri yang telah dicerai, ahli waris dalam Islam, nah ini sistem perwarisan, bagaimana sistem pewaris, ashabul furud itu siapa aja, asofah itu bagaimana, agar hancur itu seperti kaya kasir man. Nah, Allah Allah.